artis cantik asli kelahiran Kota Udang Sidoarjo ya, keturunan Tionghoa, kulitnya putih, suaranya merdu, goyangnya lain daripada yang lain ya. Ada Arasu, ada Ramayana Mike Pro Shooting, Arlida Putri New Palapa. Rumah sama